الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ini adalah pertemuan ke-11 dari mengkaji kitab Minhajul Thalibin karya Imam An-Nawawi di dalam fiqih Imam Asy-Syafi'i. Baik, baca. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'ud rahmatan lil'alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ighfir li shaykhina wa li walidayhi wa li mashayikhihi wa li sami'in wa li jami' al-muslimin. Qala al-imam al-allamah an-nawawi rahimahullahu ta'ala: wa ma najuza bi manaqat shay'in min kalbin ghusila tab'an ihdaha bi turabin. Baik. Kita masih di dalam pembahasan kitab thaharah di dalam bersuci dari najis. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan jenis-jenis najis, benda-benda apa saja yang dianggap najis dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sekarang beliau beranjak kepada hukum apabila suatu benda ataupun manusia itu sendiri terkena dengan najis ini. Beliau mengatakan, wa ma najusa bi mulaqati syai'in. Barang-barang suci apa saja, barang-barang apa saja yang pada asalnya suci kemudian menjadi najis dengan terkena dengan sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu benda-benda yang najis tadi. Nah, sekarang mari kita lihat makna mulaqat, makna bersentuh di sini adalah bagaimana disebut dalam kitab syarah, kitab-kitab Syafi'i yang lain. Makna bersentuh di sini adalah dengan syarat salah satu dari kedua benda tersebut harus basah. Jadi benda-benda najis yang tadi, yang berikut ini adalah yang diceritakan oleh Imam Nawawi kalau bersentuh dengan anjing. Kalau bersentuh dengan anjing. Nah, kapan suatu benda bila bersentuh dengan anjing kemudian benda tersebut menjadi najis? Kalau salah satu dari antara benda dan anjing ini basah. Bisa jadi anjingnya yang basah, tersentuh dengan benda. Akhirnya menempelkan basah dari anjing ke benda ini. Sekarang benda ini yang tadinya suci menjadi najis. Sebaliknya, anjingnya kering, bendanya basah. Tersentuhlah benda dengan anjing sehingga basahnya benda ini menempel di anjing. Berarti sekarang benda ini pun menjadi najis. Begitu juga apabila kedua-duanya basah. Jadi intinya ada sesuatu unsur dari yang najis berpindah ke benda yang suci. Baru benda suci itu disebut sekarang bernajis. Nah, sekarang beliau ingin memberitahukan kepada kita cara bersuci dari najis. Benda-benda suci tadi yang sudah terkena najis. Yang pertama, beliau memberitahukan tentang bersuci dari suatu najis yang mughallabah, yang dinamakan dengan najis mughallabah. Najis yang berat, yaitu anjing. Wa ma najusa bi mulaqati syai'in min kalbin. Benda-benda apa saja yang tersentuh dengan suatu dari anjing, berarti dalam mazhab Imam Syafi'i tidak perlu tersentuhnya itu dengan mulut anjing, tidak perlu tersentuhnya dengan lidah anjing. Dengan segala sesuatu yang berasal dari anjing, maka sekarang hukumnya akan ada cara pensuciannya sendiri. Berarti yang kalau anjing ini tidak hanya najisnya di dalam liur, di dalam mulut, akan tetapi bulunya, kotorannya, kencingnya, kakinya, dan lain sebagainya adalah najis. Jadi benda apa saja yang suci kemudian bersentuh dengan sesuatu dari anjing, segala tubuhnya, maka cara mensucikannya adalah dicuci sebanyak 7 kali dengan air ihdaha biturab, salah satunya dengan tanah, digosok dengan tanah. Ini caranya najis mughallabah. Tidak cukup hanya sekali, tidak cukup hanya 2 kali, harus 7 kali air. Dan salah satunya harus dengan tanah. Ini kalau dengan anjing ini namanya najis mughallawah dalam mazhab Imam Syafi'i. Wal azharu ta'ayyun turabi. Nah, dan pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i adalah harus dengan tanah. Ta'ayyun turab maksudnya tidak boleh diganti dengan yang lain. Harus dengan zat tanah. Berarti apakah di sana ada selain tanah? Walaupun mungkin dia fungsinya seperti tanah, mungkin ada kapur, semen, sekarang kita misalnya, ya. Ataupun sabun di zaman kita sekarang ini. Bolehkah kita bersuci dari bekas terkena dengan anjing, dengan sabun? Tidak boleh. Harus dengan tanah. Wa'annal khinzira kakalbin. Nah, dan babi itu hukumnya seperti anjing juga. Maksudnya, yang tadi apabila benda suci terkena dengan anjing, cara mensucikannya 7 kali dan salah satu dengan tanah, begitu juga kalau ada benda yang tersentuh dengan babi. Jadi hukum tersentuh dengan babi dengan hukum tersentuh dengan anjing sama. Sama-sama harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Jadi sini yang dimaksud salah satunya ini tidak perlu, harus di awal. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh terakhir. Kalau ada yang bilang kalau terakhir belepotan, tidak masalah. Kita bukan masalah belepotan atau tidak. Kita masalah kita adalah suci atau tidak. Nah, yang penting setelah suci, mau Anda gunakan dengan cara belepotan silakan, mau Anda cuci sekali lagi juga silakan. Wala yakfi turabun najisun. Nah, tidak cukup kita mensucikan benda tadi yang terkena dengan anjing, salah satu dengan tanah, tanah yang ternajisi. Tanah yang habis dikencingi misalnya, di situ ada kotoran, kita pakai tanah itu untuk mensucikan bekas terkena anjing, tidak cukup. Berarti di sini, selain airnya harus air yang suci, tanahnya pun juga harus tanah yang suci. Jadi bukan hanya tanah saja, yang penting tanah, bukan hanya yang penting tanah saja, cuma tanah yang dijemput harus tanah yang suci. Wala mamzujun bima'in fil athah, dan juga tidak boleh tanah tersebut mamzujun bercampur dengan ma'i'. Ma'i' itu adalah selain air tahur. Bisa jadi dia adalah segala jenis benda cair selain air yang boleh digunakan untuk berwudu. Baik itu air sirup, baik itu oli, baik itu bensin, baik itu apa minyak dan lain sebagainya. Jadi kalau ada tanah yang bercampur dengan itu tidak boleh. Jadi kenapa kita campur dengan air yang suci juga? Jadi syarat dari tanah untuk mensucikan bekas anjing ini adalah tanah yang suci, juga tanah tidak boleh tercampur dengan benda cair yang lain. Wa ma najusa bi bauli tabiyyin lam yat'am ghayra labanin nubiha. Nah, sekarang beliau beralih kepada najis mukhaffafah. Setelah mughallathah yang paling maksimal, cara membersihkannya yang paling maksimal, sekarang beliau beralih kepada najis yang cara mensucikannya paling minimal. Apa itu? Yaitu beliau mengatakan benda-benda apa saja yang ternajisi oleh pipisnya anak bayi laki-laki yang belum makan. Yang belum makan kecuali hanya minum ASI saja. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya adalah dengan nubiha. Nah, nubiha di sini maksudnya adalah diratakan dengan air walaupun tidak dialirkan. Itu. Jangan jadi yang terbayangkan oleh kita kan, pipis anak kecil, anak laki-laki dipercik. Silakan Anda percik kalau memang airnya sampai merata, enggak apa-apa. Tapi kalau Anda percik yang terkena bekas pipis itu cuma titik-titik saja, maka tidak suci. Maksud nubiha di sini adalah diratakan dengan air walaupun tidak dialirkan. Nanti kalau yang lain ada caranya, harus dialirkan air. Harus mengalir keluar dari baju tersebut. Misalnya ini baju kena pipis anak bayi. Anda ambil air, taruh seperti ini saja. Ratakan air, cukup. Cuma kalau najis yang lain, harus dialirkan. Airnya harus turun dari baju ini. Wa ma najusa bi ghairihima. Nah, sekarang wa ma najusa bi ghairihima. Selain dengan anjing dan babi, selain dengan pipisnya anak kecil yang belum makan apa-apa. Yang ini mughallazah, yang pertama mughallazah, yang kedua mukhaffafah. Nah, yang selain kedua ini dinamakan najis mutawassithah. Najisnya masih SMP. In lam takun aynun kafa jaryul ma. Nah, ada caranya. Apabila najis yang mutawassithah tadi, apabila tidak ada zat najisnya di atas benda tersebut. Ya, misalnya tangan. In lam takun aynun kafa jaryul ma. Kalau memang di atas ini tidak ada zatnya, ain di sini maksudnya zatnya, di tempat yang ingin kita sucikan ini tidak ada najisnya, maksudnya pernah terkena najis, kemudian kita hilangkan dulu. Tidak ada lagi najisnya. Tapi tangan ini masih hukumnya ternajisi, karena belum disucikan dengan air. Cuma najisnya sekarang tidak nampak. Ini namanya najis hukmi. Najisnya tidak ada lagi. Mana kotorannya? Tidak ada, sudah saya bersihkan pakai tisu. Tapi tangan kamu masih hukumnya najis. Bagaimana caranya? Kafa jarjul ma. Cukup kemudian dengan diguyur air. Cukup dengan diguyur air. Wa in kanat wajaba izalatut ta'mi. Wa in kanat. Adapun kalau ada zatnya di tempat itu, maka diguyur air juga. Tapi yang harus hilang adalah rasanya. Bagaimana tahu rasa hilang? Rasanya hilang? Ya dirasakan. Nah, ini kata-kata beliau. Karena kita tahu ada atau tidaknya najis gara-gara rasa. Nah, tahu ada tidaknya najis gara-gara ada rasa, kata dimasukkan di sini. Adapun warna, itu terkadang ada warna walaupun bendanya tidak ada lagi. Contohnya apa? Seperti daun pacar. Daun pacar yang kita pakai di kuku misalnya, yang putri misalnya, pakai di kuku, itu pacarnya tidak ada lagi. Sudah putus. Nah, pacarnya tidak ada lagi. Tapi warnanya masih ada. Ini sah wudunya karena airnya kena dengan zatnya. Yang ada cuma warna. Beda dengan kotek. Itu zatnya ada. Ingat, kalau ada warna, nanti akan dibahas masalah warna. Kalau ada warna, belum tentu ada zatnya. Begitu juga kalau ada baunya. Bisa jadi bendanya tidak ada lagi, tapi baunya masih tercium. Cuma kalau rasa, itu masih ada zatnya di situ. Kalau tidak percaya, coba rasakan. Nah, jadi yang penting kalau memang membersihkan tempat yang ada najisnya dengan di air, yang pertama hilang, yang wajib hilang adalah rasanya. Wala yadurru baqa'u launin aw rihin 'asra zawalu. Nah, tidak mengapa apabila tidak mengapa wala yadurru, tidak mengapa. Baqa'u launin, masih tersisa warnanya. Aw rihin, atau baunya yang sulit untuk dihilangkan. Yang pertama pokoknya dihilangkan dulu, hilangkan ketiga-tiganya. Cuma kalau sudah terhilangkan rasanya, cuma masih ada warna yang nakal yang tidak mau hilang, ataupun bau yang nakal yang tidak mau hilang, apa hukumnya? Rasanya sudah tidak ada, tersisa warna toh tidak mengapa. Baunya, rasanya tidak ada lagi, tersisa warna toh juga tidak mengapa. Baik. Wa firrih qaulun. Ah, cuma dalam masalah tersisanya bau itu ada qaulun, ada pendapat yang dhaif yang mengatakan juga belum sah, belum suci. Cuma ini dhaif. Jadi intinya kalau rasanya sudah hilang, baunya sudah hilang, kemudian warnanya sudah hilang, suci. Baik. Sekarang kalau yang masih tersisa bau, suci atau tidak? Rasanya tidak ada, warnanya tidak ada. Masih tersisa bau yang sulit untuk dihilangkan. Kucing? Kucing. Yang masih tersisa warna yang sulit dihilangkan. Suci? Suci. Jadi kalau masih tersisa rasa, tidak suci. Kalau masih tersisa rasa, tidak suci. Kultu? Kultu fa'in baqiya ma'an darra ala sahih. Wallahu a'lam. Sekarang kalau masih tersisa dua-duanya, selain rasa, kita bersihkan najis, ternyata warnanya masih ada, baunya masih ada. Kata beliau apa? Kalau memang kedua ini masih tersisa, borra anasai, maka itu tidak, maka itu belumlah suci. Ini pendapat yang benar. Borra maksudnya di sini adalah berarti membahayakan ya, maksudnya belumlah hilang najis tersebut dari tempat itu. Jadi yang tidak boleh tinggal apa? Dua hal. Nah, yaitu rasa dan bau. Yang mana kalau salah satunya masih ada, tidak mengapa. Ini kalau mereka bergabung, ini tidak boleh. Wa ishtaratu wurudul ma'i. Nah, yang ini bedanya dengan nubiha yang tadi. Ini untuk najis mutawassithah disyaratkan wa yushtaratu wurudul ma'i, disyaratkan harus mengalirkan air. Tidak boleh cuma diletakkan air atasnya. Harus airnya mengalir. Dan mengalirnya ini baik oleh perbuatan mukallaf atau mengalir sendiri. Oleh perbuatan orang dialirkan air atau baju tersebut jatuh ke sungai teralirkan misalnya, ataupun turun hujan dan hujannya deras mengalirkan air dari baju ke bawah, tidak mengapa. Dan di sini bukan tidak perlu harus fi'il mukallaf. Lal 'athru fil athah, tidak perlu harus diteras. Yang penting air mengalir keluar dari benda tersebut, tidak harus diteras. Ini maksudnya tidak wajib. Adapun kalau Anda peras, ya silakan. Wal azhar taharatu ghusalatin tanfadilu bila taghayyurin wa qad tahara al mahallu. Nah, wal azhar, pendapat yang kuat di antara dua khilaf perkataan Imam Syafi'i yang sama-sama kuat, namun yang paling kuat adalah sucinya ghusalah. Apa makna ghusalah? Ghusalah adalah air bekas mensucikan najis. Air yang tadi kita bilang bahwasanya air yang dialirkan ke tempat bernajis, nah air yang turun ini apa hukumnya? Kita lihat. Wal azhar, pendapat yang kuat adalah sucinya air bekas ghusalah, air bekas mensucikan najis. Tanfasilu bila taghayyurin. Berpisah dari benda yang kita cuci tadi bila taghayyurin, dan air yang terpisah ini tidak berubah. Ini syarat. Syarat yang pertama, tidak berubah. Jadi kita mencucikan najis dari tangan kita, dari baju, kemudian airnya turun, kita tadah, maka air tersebut, lihat dulu, berubah atau tidak? Kalau tidak berubah, airnya adalah suci. Waqad tahura, yang syarat yang pertama, tidak berubah. Waqad tahural mahal, mahal. Syarat yang kedua, dan benda yang sudah kita cuci di atas juga sudah suci. Namun kalau benda di atas belum suci juga, air terus-menerus masih ada kotoran di sini, dan tapi air di bawah belum juga berubah, suci atau tidak? Tidak suci. Jadi syarat yang pertama adalah air tersebut tidak berubah. Syarat yang kedua, benda yang kita cuci sudah bersih dari najis. Ada dua syarat. Namun ketika saya membaca syarah dari Al-Majmu', ada syarat yang ketiga ternyata. Mungkin dapat tolong bisa ditulis, yaitu air tersebut tidak bertambah beratnya. Karena kalau bertambah berat, berarti ada campuran najis di situ. Dari sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ini baru berlaku, nih, wal azhar taharatu ghusalatin tafasilu bila taghayyurin wa qad tahura al mahal, ini cuma berlaku bagi najis hukmi, benda yang terkena najis, kemudian benda najisnya sudah hilang, tapi hukumnya masih bernajis. Ini baru ya tasawwur yang mungkin terbayangkan, bahwasanya kita cuci benda tersebut, airnya menetes, kita sadah airnya, benda di atas sudah suci, airnya tidak berubah. Dan yakin beratnya juga tidak berubah. Tadi pahami ya, ini saya dapatkan dari kitab-kitab yang lain. Ditentukan bahwasanya airnya tidak berubah, airnya tidak bertambah beratnya dengan berat najis tadi. Jadi hukumnya apa tadi? Coba kita tunjukkan. Air bekas kita mensucikan najis. Kapan dia suci? Kapan dianggap suci air yang bekas yang sisa dari kita? Tidak berubah. Kalau berubah jadi setiap wajah hitam, beda lagi nanti hukumnya. Yang kedua, air, bendanya sudah suci. Yang ketiga, air tersebut tidak bertambah. Baik bertambah volume atau bertambah beratnya. Nah, jadi hukum-hukum air tadi apa jadinya? Suci. Nah, sekarang masalahnya, apakah hukumnya suci bisa digunakan untuk mensucikan lagi? Atau hanya suci saja? Nah, dalam pendapat Imam Syafi'i mengatakan, cuma hukumnya suci saja. Boleh diminum. Tapi tidak boleh digunakan untuk berwudu dan membersihkan najis kembali. Ya. Jadi itu, hukumnya suci saja ini. Kalau pencucian najis tadi adalah pencucian yang pertama. Sekali guyur, suci, terusukan. Ini adalah airnya suci, tapi tidak mensucikan. Cuma kalau basuhan yang kedua dan yang ketiga, maka itu baru suci, mensucikan. Kenapa? Karena cucian pertama itu wajib. Sedangkan cucian kedua dan ketiga, sunnah. Bagaikan air musta'mal. Yang dipakai untuk membasuh anggota wudhu yang pertama itu airnya musta'mal. Namun dipakai untuk membasuh air anggota wudhu yang kedua dan ketiga, tidak musta'mal. Kenapa? Karena membasuhnya itu sunnah. Bukan untuk mengangkat hadas. Ya, bagaimana kita menggabungkan antara masalah najis ini dengan masalah hadas itu. Tolong dipahami yang punya kitab yang dicoret-coret ya. Yang perlu dicatat. Walau najis mai'un ta'azzara tathhiruh. Baik. Apa ini sekarang yang tadi benda-benda yang terkena? Benda ini adalah benda yang terkena najis yang tadi dibahas, itu benda yang kering. Benda zat padat. Sekarang beliau membahas apabila benda cair yang terkena najis. Apa hukumnya? Benda cair itu yang sudah pernah kita lewati air. Ya, benda cair itu ada yang namanya air tok. Air mutlak. Hah? Air bening yang di sumur, air sumur atau air sungai atau air ledeng dan lain sebagainya. Nah, kita kembali ke masalah air. Kalau air terkena najis, bagaimana cara mensucikannya? Kalau air tersebut berubah ataupun tidak berubah, yang paling termasuk najis, bagaimana cara mensucikannya? Tambahkan air suci lagi sampai 20. Jadilah dia suci. Ini air, tidak mengapa. Sekarang masanya bukan air, tapi dia benda cair. Apa saja? Baik itu minyak, baik itu oli, baik itu sirup, yang jelas bukan air. Beliau mengatakan, apabila benda cair, di sini maksud beliau mengatakan ma'ir selain air. Karena air beliau menyebutkan ma', bukan ma'ir. Walau najusa ma'i'un. Apabila benda cair terkena najis, ta'ad darah tafhiru. Tidak bisa disucikan. Dikemanakan? Dibuang. Tidak boleh dijual lagi. Ada minyak satu drum. Lebih daripada 20 minyak makan. Kemudian masuk najis. Bangkai tikus. Tidak bisa disucikan. Walaupun Anda tambah berpulah-pulah dan tidak ada perubahan lagi, juga tidak boleh. Kenapa? Karena ini bukan air. Kalau air, dia punya kekuatan idza balagal ma'u ulatai nam yahmilil khabat. Kalau air punya kekuatan untuk menolak najis. Cuma kalau benda cair tidak ada. Menurut mazhab Asy-Syafi'i. Wa qila yathhuru ad-duhnu bi ghaslih. Ada pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah dari pendapat mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan benda cair tidak bisa disucikan kecuali duhnu, minyak. Minyak bisa disucikan dengan cara dicuci. Di mana minyak dicuci? Tapi ini pendapat dhaif. Cuma yang pendapat yang sahih dari mazhab Imam Syafi'i adalah benda-benda cair yang lain tidak bisa disucikan. Makanya ada kisah saya dengar dari syekh saya bahwasanya ada seorang alim yang berpendapat bahwasanya yang namanya minyak kejatuhan bangkai tikus dan minyak itu cair itu jadi najis walaupun lebih daripada 20. Dia penjual dan ada minyak seperti itu dibuang langsung semuanya. Kenapa? Karena tidak boleh menjual benda yang bernajis. Baik, babut tayammum. Babut tayammum. Ya tayammumul muhditsu wal junubu li asbabin. Baik, babut tayammum yaitu kita kembali kita beranjak kepada cara bersuci dari hadas selain dengan air, yaitu dengan cara bertayamum dengan selain air. Apa saja benda yang boleh tayamum itu akan dibawakan. Baik, yang boleh bertayamum adalah al-muhdits wal junub. Orang yang berhadas kecil boleh bertayamum, orang yang berjunub pun boleh bertayamum. Jadi tayamum untuk kedua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Apa saja sebabnya? Sebutkan. Ahaduha faqdul ma'i. Nah, sebab yang pertama yang boleh tayamum adalah tidak adanya air. Apa saja bentuk tidak adanya air akan dibahas berikutnya ini. Karena tayamum adalah pengganti air, berarti kalau ada air tidak boleh tayamum. Kalau tidak ada air, boleh tayamum. Cuma bagaimana saja bentuk-bentuk tidak ada air? Kapan dikatakan seseorang itu tidak ada air? Lanjutkan. Fa'in tayaqqanal musafiru tahdahu tayammama bina qalabin. Apabila seorang musafir yakin tidak ada air. Di padang pasir yang dilihat dari arah manapun tidak ada air. Yakin. Dan tayammama bina qalab. Silahkan dia bertayamum tanpa harus mencari. Qalab di sini tanpa harus mencari. Dan tayamum langsung. Wa in tawahhamahu talabahu min rahlihi wa rusqatihi. Baik. Apabila dia tawahhama itu mesti ragu, jangan-jangan ada, jangan-jangan tidak. Nanti kalau tadi yakin tidak ada. Kalau ini masih ada kemungkinan-kemungkinan ada. Kemungkinan ada air, kemungkinan tidak ada air. Maka tidak boleh dia langsung tayamum, harus mencari dulu. Di mana dia cari? Dia cari min rahlihi wa rusqatihi. Dari barang dari hewan tunggangan dia, dari teman-teman dia, tanyakan dan lain sebagainya. Kalau memang dia sedang berkemah di situ, istirahat, cari dulu sekitar-sekitar kemah dia, dari sekitar kemah-kemah orang lain, yang penting mencari. Ya, mencari air. Tidak boleh langsung tayamum. Kenapa? Jangan-jangan ada. وَنَظَرَ حَوَالَيْهِ إِنْ كَانَ بِمُسْتَوِنْ. Dan وَنَظَرَ حَوَالَيْهِ. Dia melihat ke sekitar dia. Kalau memang tempatnya itu tempat datar, lihat aja cukup. Lihat ke sekeliling. Apakah mungkin ada sumur, ada oase, ada lain sebagainya. فَإِنْ احْتَاجَ إِلَىٰ تَرَدُّدٍ تَرَدَّدَ قَدْرَ نَظَرِهِ. Kalau tadi, lihat aja. Kalau memang apa? Tempatnya datar. Sekarang kalau tidak tempatnya tidak datar, silakan dia bolak-balik. Pergi. Tawad dada, ini saja ila taradudin, tawad dada qadra nawarihi. Kalau memang dia perlu, karena kalau lihat dari jauh, kayaknya ada tempat yang agak tinggi, jangan-jangan di belakang itu ada. Tawad dada, pergi, bolak-balik. Oh, di sana ada lagi, bolak-balik, sana lagi. Yang penting apa? Intinya apa? Mencari. Mencari sampai yakin tidak ada lagi air. Nah, kalau sudah yakin boleh tayamum. Kalau masih tidak yakin cari dulu. Sampai kapan? Sampai yakin tidak ada mendapatkan air. Seinam yajid tayamum. Nah, apabila sudah cari-cari seperti ini, maka dia tidak juga mendapatkan tayamum. Kenapa? Karena dengan mencari tidak dapat, berarti sudah yakin tidak ada. Kalau maka zaman diahu salahsahru wujub qaladi lima yaqra. Kalau dia sudah tadi sudah tidak dapat bertayamum, kemudian dia masih di situ belum berangkat. Salat zuhur dia tayamum. Sudah masuk waktu asar, belum berangkat juga untuk melanjutkan perjalanan, mau tayamum lagi? Jauh jangan dulu. Cari lagi. Ya. Wujub fal afwah pendapat yang kuat, kalau makasa maudhi'ahu, kalau dia masih tetap tinggal di tempat dia, fal afwah maka pendapat yang kuat adalah wujubut talab, wajib mencari lagi lima yaqra terhadap apa-apa yang dibutuhkan untuk tayamum. Yaqra muncul keinginan untuk tayamum lagi. Contohnya apa? Contohnya kalau dia mau sholat lagi ataupun dia berhadas sholat lagi, maka perlu tayamum lagi. Sedangkan dia masih di tempat itu, maka cari lagi. Jangan-jangan tiba-tiba mungkin ada air yang muncul, ada orang lewat. Pokoknya yang penting tidak cukup langsung kita tayamum, harus mencari lagi. Tidak, karena kan sekarang kasusnya beda lagi. Kalau tadi tidak ada air, tayamum. Sekarang kemudian setelah tayamum, terlalu waktu, muncul keinginan untuk tayamum lagi, ataupun sudah berhadas mau tayamum lagi, maka harus mencari lagi. Kenapa? Karena sekarang kasusnya beda. Baik. Hanya ini dapat kita sampaikan sudah setengah jam. Insyaallah besok subuh kita lanjutkan. Wallahu ta'alam. Wa sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.